إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله أما بعد أخواتي وأخواني وأخواني بالله رحماني ورحمكم الله أخواتي في الدين أخواني بالله semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan sedikit, sekitar setengah jaman untuk selanjutnya kemudian menjawab pertanyaan insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, ad-du'a wa mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Hadis ini hadis yang dhaif. Alhamdulillah ada penggantinya, yaitu sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta selainnya. Ad-du'a wal ibadah, doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah. Ad-du'a wal ibadah, doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwa doa itu ibadah, bahkan sesuatu yang sangat mendasar dalam beribadatan. Mengapa demikian? Karena hadis ini mengandung penegasan dan pembatasan. Yang pertama penegasan, yaitu menguatkan makna bahwa doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dan termasuk perkara yang terbesar dalam ibadah. Itu penegasan, menguatkan makna bahwa doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dan termasuk perkara yang sangat terbesar dalam ibadah. Yang kedua adalah pembatasan, bahwa seolah-olah hanya doalah yang memiliki kandungan dari sebuah ibadah. Tetapi ini adalah gaya bahasa Arab, majas, untuk mengungkapkan betapa sangat besar bukan doa dalam sebuah ibadah. Jadi seolah-olah kalau diartikan sekilas, karena alif lam di situ masuk pada mubtada dan khobar, ad-du'a dan al-ibadah diselingi dengan dhamir pemisah huwa, ad-du'a huwa al-ibadah. Jadi yang dalam matan buh itu diganti dengan huwa, karena yang dengan buh itu adalah dhaif, riwayat yang dhaif. Yang benar muhnya diganti dengan gua, karena di situ mubtada doa dan khobar ibadah sama-sama beralif lam ma'rifat, dan dipisah dengan dhamir huwa, yaitu dhamir pemisah, kata ganti pemisah. Maka ini kalau diartikan sekilas hanya doalah ibadah itu, gitu. Kayak tadi, ar-rabbu wal ma'bud, hanya yang berstatus rablah. Saya ulangi, hanya yang berstatus rabbul alaminnya lah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Ini juga begitu, doa wal ibadah, hanya doalah ibadah itu, seolah-olah seperti itu. Tetapi ini sungguhnya adalah gaya bahasa, salah satu gaya bahasa Arab untuk mengungkapkan betapa sangat besarnya kedudukan doa dalam sebuah ibadah. Di samping juga kalimat ini menunjukkan penegasan, yaitu menguatkan makna bahwa doa adalah benar-benar sesuatu yang sangat mendasar dan perkara yang terbesar dalam ibadah. Oleh karena itu, cara menerjemahkannya adalah doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah. Doa wal ibadah, cara menerjemahkannya adalah doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah. Jadi bukan sekadar informasi doa adalah ibadah, tapi lebih dari itu ditekankan, sangat mendasar dan perkara yang terbesar dalam ibadah. Sangat besar kedudukannya dalam ibadah. Ini dalil yang terkait bisa digolongkan dalam dalil khusus. Maka ketika ada orang yang datang ke kuburan, berdoa kepada kuburan, kita katakan kamu telah menyembah kepada kuburan itu, bertobatlah. Atau dengan kalimat yang sesuai dengan keadaan orangnya, dari tingkat kesopanan, kehalusan, tapi intinya begitu. Kemudian kita bawakan dalil ini loh, namanya doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam peribadatan. Kalau doa itu adalah ibadah, bahkan sangat mendasar dalam peribadatan, berdasarkan dalil khusus ini, maka kita bawakan dalil umum pada beberapa baris matan sebelumnya tentang surat Al-Jin ayat 18 dan surat Al-Mu'minun ayat 117. Itu dalil umum pada kalimat yang beberapa baris sebelumnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dilarang beribadah dengan berbagai macam bentuknya kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah. Maka ayat ini pun masuk, mencakup juga larangan menunjukkan doa kepada selain Allah, karena doa dalam hadis yang merupakan dalil khusus tadi dikategorikan sebagai ibadah, suatu yang sangat mendasar dalam peribadatan. Begitu cara memakainya. Dalil khusus kita sebutkan untuk kita sadarkan perbuatanmu itu sedang menyembah. Ini loh dalilnya, dalil khusus sebutkan. Ad-du'a wal ibadah. Kalau sudah mereka paham, maka enggak boleh namanya ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah. Dalilnya surat Al-Jin ayat 18. Ini dalil umum. Terus kalau nekat, orang kalau nekat persembahkan ibadah kepada selain Allah, maka sebutkan surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Difonis kafir oleh Allah. Gitu. Dan diancam tidak mendapatkan apa? Keberuntungan sama totalitas. Dan diancam dengan perhitungannya ada pada Tuhan. Ya. Ini kita sampaikan seperti itu kepada orang tersebut. Nah, itu cara menggabungkan apa? Dalil-dalil, penggunaan dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus. Kemudian berikutnya, wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil doa masalah, yaitu dalil berdoa dari Al-Qur'an maksudnya. Kalau tadi dari Al-Hadis, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Dhafir ayat 60. Perhatikan alasan pendalilannya. Kita dengarkan pengertiannya dulu. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Madlulnya apa? Kesimpulan dalilnya apa di sini? Bahwasanya dari surat Ghafir ayat 60 ini menunjukkan doa adalah ibadah. Kita fahamkan kepada musyrikin yang berdoa kepada kuburan, perbuatanmu itu beribadah, perbuatanmu itu menyembah kuburan, menyembah mayit. Mana dalilnya bahwasanya perbuatan mereka itu adalah menyembah? Ini ayatnya. Bagaimana alasan pendalilannya? Sebagai berikut. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa. Ud'uni. Perintah, ada perintah. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu dicintai oleh Allah. Tidaklah dicintai oleh Allah kecuali masuk kategori ibadah, definisi ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah, satu istilah yang mencakup satu yang dicintai oleh Allah. Maka perbuatanmu itu menyembah ibadah. Ini buktinya diperintahkan. Setiap diperintahkan itu adalah dicintai oleh Allah, dan setiap dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Setiap ucapan atau perbuatan dicintai oleh Allah itu ibadah, begitu maksudnya. Sudah? Kalau begitu, alasan pendalilan yang pertama, alasan pendalilan yang kedua. Kita beralih pada alasan pendalilan yang kedua. Allah Ta'ala menjanjikan kepada hambanya dalam ayat ini, barang siapa yang berdoa dengan ikhlas akan dikabulkan doanya. Astajib lakum. Janji Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala meridhai dan mencintai perbuatan berdoa kepadanya tersebut. Berarti kalau dicintai, ibadah. Jadi ada perbuatan, ada janji bagi pelakunya. Berarti apa? Perbuatan, ada janji pahala. Saya ulangi, ada janji pengkabulan bagi pelakunya. Berarti ini menunjukkan perbuatannya itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Buktinya dijanjikan, dikabulkan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menamai doa yang disebutkan di awal sebelumnya tadi, saya ulangi, yang disebutkan sebelumnya tadi, dengan ibadah pada pertengahan ayat ini. Pada awal-awal disebutkan ud'uni, berdoalah kepadaku. Pada akhir-akhirnya disebut, pada tengah-tengahnya disebutkan innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Berarti kata-kata beribadah kepadaku ini maksudnya berdoa kepadaku. Allah namai doa dengan ibadah. Nah, itu dalil apa? Dalil khusus tentang doa. Untuk memahamkan kepada para penyembah kuburan dengan ibadah, dengan penyembahan berdoa, kita fahamkan bahwasanya aktivitas kamu itu menyembah. Ini dalilnya, ayat dan hadis. Sudah? Kalau begitu, kemudian tambahkan pemahaman dengan bahwasanya setiap ibadah apapun juga termasuk doa tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dalilnya apa? Pada dua dalil yang sebelumnya tadi. Surat Al-Jin ayat 18, fala tad'u ma'allahi ahada, dan surat Al-Mu'minun ayat 117. Bahwasanya yang nekat melakukannya kafir. Itu penggabungan dalil khusus dan dalil umum. Sebetulnya ada satu lagi alasan pendalilan dalam ayat ini, yaitu saya takhuluna jahannam adakhirin. Ini syahidnya untuk pendalilan yang keempat. Alasan pendalilan yang keempat maksudnya bahwa Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang sombong dan enggan berdoa kepadanya akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Ini menunjukkan bahwa doa adalah perbuatan yang diperintahkan dan dicintai olehnya, sehingga digolongkan dalam ibadah. Karena kalau enggak berdoa kepadanya, diancam masuk dimasukkan dalam neraka. Berarti kebalikannya, doa itu diberi doa kepadanya saja diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Jadi walaupun surat Ghafir ayat 60 ini dari satu sisi digolongkan dalam dalil khusus, yaitu dalil tentang ibadah secara khusus terkait dengan doa, namun hakikatnya sebagian ulama menggolongkan ini termasuk dalil umum. Sebagian ulama memahami doa yang dimaksud dalam ayat ini adalah doa apa? Umum, doa masalah dan doa ibadah. Sehingga maksud wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman berdoalah kepadaku serta beribadahlah kepadaku. Jadi ud'uni, berdoalah dan beribadahlah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Kalau doa masalah dikabulkannya dengan dipenuhi isi doanya, permintaannya. Kalau doa ibadah dikabulkannya adalah dengan diterima oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Karena hakikatnya seluruh ibadah selain berdoa itu mengandung permintaan. Permintaan pelakunya agar diterima aktivitas ibadah-ibadahnya. Sehingga kalau astajib lagu, bentuknya adalah diterima dan diberi pahala oleh Allah. Itu bentuk istijabah, yaitu pengkabulan doa ibadah. Jadi dengan demikian akhirnya surat Ghafir ini, surat Ghafir ayat 60 ini merupakan jenis dalil umum. Namun tidak masalah dibawakan untuk pendalilan tentang pembuktian doa merupakan ibadah secara khusus. Karena memang tercakup, karena saking umumnya tercakup dalamnya juga doa. Jadi wallahu ta'ala alam sab, barangkali bisa dikatakan dalil khusus dari satu sisi dan dalil umum dari sisi yang lain. Mungkin bisa diungkapkan dengan kalimat yang seperti itu, wallahu ta'ala alam sab. Sekarang terkait dengan masalah pembahasan doa, maka yang perlu kita pelajari adalah macam-macam permintaan. Kapan sebuah permintaan itu dikatakan sebagai ibadah, sebagai sebuah doa yang itu merupakan ibadah? Dan kapan sebuah permintaan itu tidaklah dikatakan menyembah, tidaklah dikatakan beribadah. Itu perlu rincian. Baik. Dan penting kita mempelajari perincian permintaan ini dan hukum-hukumnya, karena terkait erat dengan pembahasan istighatsah, isti'adzah, isti'anah. Karena semuanya itu jenis permintaan. Bedanya kalau isti'adzah, musibah yang dikhawatirkan belum terjadi, tapi mengancam, sehingga memohon perlindungan kepada Allah. Kalau istighatsah, musibahnya sudah terjadi dan sedang terjadi, belum hilang, sudah mulai terjadi dan sedang terjadi, belum hilang, begitu maksudnya. Sehingga memohon kepada Allah agar terangkat musibah itu, hilang musibah itu, namanya istighatsah. Kalau isti'anah umum, mohon pertolongan kepada Allah, maka semuanya termasuk permintaan. Ibadah istighatsah, ibadah isti'anah, ibadah isti'adzah termasuk doa. Sehingga memperinci macam-macam permintaan dan hukum-hukumnya itu sekaligus untuk bisa memahami kapan meminta perlindungan yang sampai menyembah, kapan meminta agar hilang suatu musibah yang sampai apa, menyembah, kapan meminta perlindungan, isti'adzah, yang kategori, saya ulangi, kapan meminta perlindungan yang kategori ibadah. Nah, itu porosnya adalah tentang macam-macam permintaan dan hukum-hukumnya. Baik. Permintaan yang syirik akbar, yaitu permintaan yang ditujukan kepada selain Allah apabila satu, isi permintaan tersebut berupa perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Sama saja makhluk yang dimintai itu hidup atau mati, yaitu mayit, hadir atau gaib, sama saja, pokoknya isi permintaannya itu adalah di luar kemampuan makhluk, hanya Allah yang mampu memenuhinya, sudah itu syirik kalau ditujukan kepada selain Allah. Karena itu terkait dengan kekhususan Allah. Tidak peduli yang diminta itu orang yang hidup, hadir di depannya, atau gaib, atau mayit, itu sudah syirik akbar. Yang kedua, makhluk yang dimintainya adalah makhluk mati atau hidup namun gaib, gaib maksudnya apa? Tidak terbukti secara ilmiah atau hukum sebab, tidak terbukti secara hukum sebab bahwasanya bisa dihukumi. Itu namanya gaib. Makhluk yang tidak terbukti secara sebab bisa di, tidak ter, terbukti secara hukum sebab bisa dihukumi. Tidak terbukti secara sebab kauni dan tidak terbukti secara sebab syar'i, itu kandungan hukum sebab itu begitu. Bahwasanya makhluk itu bisa dihukumi. Nanti insyaallah kalau dalam kitab tauhid kalau sudah sampai hukum sebab akan saya jelaskan. Bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus terpenuhi hukum sebab. Kerja, sekolah, makan, minum, apa saja aktivitas kita itu harus terbukti, harus selaras dengan hukum sebab, harus terbukti sebabnya. Kalau enggak secara syariah, qadari yang halal. Qadari sebab syariah yang ada dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya itu sebagai sebab. Misalnya zam-zam ada dalilnya tersendiri untuk kegunaan ini misalnya. Dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, sebab kauni qadari yang halal, yaitu sebab yang terbukti secara ilmiah atau pengalaman yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Maksudnya itu sebagai sebab. Dan yang halal, tidak boleh yang haram, begitu maksudnya. Dan sudah saya tulis di dalam artikel hukum sebab sampai beberapa seri. Apa saja bentuk pelanggaran kesyirikan, pastilah ada pelanggaran terhadap salah satu dari hukum sebab. Apa saja bentuk kesyirikan, itu pasti ada pelanggaran dalam hukum sebab. Entah hukum yang pertama, kedua, atau ketiga, karena ada tiga hukum sebab. Kalau dilanggar salah satu dari tiga itu, ada konsekuensinya masing-masing. Saya tuliskan di artikel tersebut. Jadi kalau Anda ceguan, kemudian kata orang tua harus diputuskan benang yang ada di mana, di baju, kemudian dimut, setelah itu taruh di batuk. Nah ini secara dalil enggak ada, secara sebab syar'i enggak terpenuhi, dan secara sebab kauni qadari enggak terbukti secara ilmiah, secara pengalaman enggak terbukti secara ilmiah. Ini enggak boleh yang seperti ini, melanggar hukum sebabnya seperti ini. Hukum sebab yang mana yang dilanggar dan apa konsekuensinya? Nah itu ada, saya tulis di sini. Jadi permintaan yang syirik akbar adalah yang kedua, makhluk yang diminta adalah makhluk mati atau hidup namun gaib, yaitu tidak terbukti secara hukum sebab bahwasanya makhluk itu bisa dihubungi. Bukan gaib mesti enggak kelihatan di depan. Kalau enggak kelihatan di depan tapi bisa di WA, maka itu bukan termasuk gaib. Karena ada bukti ilmiah bisa dihubungi. Jadi yang syirik itu adalah doa kepada apa? Minta kepada mayit atau gaib, hidup mayit atau makhluk hidup tapi gaib, atau tidak mayit, tidak gaib, Berarti kan hidup dan hadir. Tapi isi permintaannya dalam perkara yang tidak mampu. Makhluk memenuhinya, hanya Allah yang mampu memenuhinya. Itu tiga permintaan jenis yang syirik. Kepada mayit, atau bukan mayit, hidup tapi gaib, atau tidak mayit, tidak gaib, berarti hidup dan hadir, tapi isi permintaannya hanya Allah yang mampu mengabulkan. Minta dimasukkan ke dalam surga, minta diselamatkan dari neraka, minta selamat dari seluruh musibah, dari selama di dunia, selama atau di dunia dan di akhirat. Ini hal-hal yang apa? Yang tidak akan mampu makhluk memenuhinya. Hanya Allah yang mampu memenuhinya. Selamat tidak apes, tidak terkena musibah sama sekali. Tidak pernah kena sakit, tidak pernah kena apa kecelakaan, tidak pernah kena apa namanya musibah yang menimpa keimanannya, yaitu maksiat, tidak pernah indah. Siapa yang bisa menuhi itu? Hanya Allah. Maka meminta yang seperti ini, walaupun yang diminta adalah hidup, walaupun hadir di depan kita, orang kalau minta ini seperti isi permintaannya seperti ini, syirik akbar ini. Karena menunjukkan yang memintainya itu memiliki keyakinan yang macam-macam kepada yang dimintainya, yaitu memiliki kekhususan sebagaimana kekhususan Allah. Ada pun permintaan yang bukan syirik, jika makhluk yang dimintai adalah satu hidup dan harus hadir, artinya hadir di sini ada komunikasi tadi, terbukti secara sebab adanya komunikasi. Terbukti secara hukum sebab adanya komunikasi. Hidup, hadir, dan mampu memenuhi isi permintaan itu berada dalam kemampuan makhluk, begitu maksudnya. Ini baru gak syirik. Tinggal masalah keharamannya dan kehalalannya. Kalau meminta-minta pengemis padahal dia mampu bekerja, ini haram. Mampu berusaha, kalau dia minta-minta, mental seperti ini diharamkan. Kemudian al-khawf. Sedikit lagi ya, al-khawf. Al-khawf dalilnya, wa dalilul khawfi qawlu ta'ala. Dan dalil takut, ibadah takut maksudnya, karena ini kan sedang mencontohkan macam-macam ibadah. Jadi takut yang jenis menyembah. Qawlu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka surat Ali Imran ayat 175 ini merupakan dalil bahwa di antara jenis takut ada yang tergolong ibadah. Itu madlulnya. Dan ibadah takut tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah seperti ibadah-ibadah selainnya. Barang siapa yang takut dengan jenis ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyembah selain Allah tersebut. Mengapa? Karena telah mempersembahkan ibadah takut kepada selain Allah. Bagaimana alasan pendalilannya? Bahwasanya surat Ali Imran ayat 175 ini menunjukkan jenis ibadah takut, adanya jenis ibadah takut sebagai berikut. Yang pertama, fala takhafuhum wa khafuni. Allah Ta'ala perintahkan hambanya untuk takut kepadanya dan melarang hambanya dari takut kepada wali-wali setan. Berarti kan makhluk. Allah melarang takut kepada makhluk dan memerintahkan takut kepadanya saja. Apa kalau bukan tauhid ini? Ada nafi dan itsbat. Dalam hal perbuatan hamba yaitu ibadah, berarti tauhid itu uluhiyah. Berarti takut yang dimaksud itu adalah takut yang ibadah. Hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Sisi lain-lain dilarang dipersembahkan kepada selain Allah. Yang kedua, in kuntum mu'minin, Allah Ta'ala menjadikan takut sebagai syarat keimanan. Jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman, berarti ini hakikatnya menjadikan takut sebagai syarat keimanan. Tentu tidaklah suatu perkara dijadikan syarat sahnya keimanan seorang, melainkan perkara tersebut adalah ibadah, dicintai oleh Allah. Tinggal kita memahami takut yang seperti apa yang dikatakan takut ibadah. Ya. Sudah setengah dua. Kita beralih kepada menjawab pertanyaan. Insyaallah taala. Ini matanya sudah berumur ya, jadi diharapkan apa huruf-hurufnya jangan terlalu dihemat, kertasnya juga jangan terlalu dihemat. Jadi yang besar saja itu belum tentu kelihatan saya karena matanya sudah berumur. Apalagi kecil dengan secarik kertas yang kecil sekali. Lebih-lebih lagi sulit dibaca. Baik. Baik, saya dulukan yang masuk terlebih dahulu kemarin. Dan untuk selanjutnya diharapkan masuk yang paling akhir sebelum zuhur. Baik. Akhwat wa akhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Apakah menyatakan semua agama sama menyeru kepada kebaikan termasuk syirik akbar? Karena paham seperti itu marak menyebar pada pemikiran Islam liberal. Ya, pertama kali Islam itu tidak ada, tidak selaras dengan liberal. Maka sebetulnya penyebutan Islam liberal ini perlu diperbaiki. Jadi cukup dikatakan liberal begitu saja. Karena dengan mengatakan Islam liberal, liberal dikhawatirkan disalahpahami bahwasanya ada jenis Islam, ada jenis ajaran agama Islam yang mengajarkan liberalisasi. Yaitu kebebasan. Ini tidak benar. Karena namanya Islam itu sendiri sudah aturan, gambaran dari kumpulan aturan. Mana mungkin akan selaras dengan kebebasan. Kebebasan tanpa aturan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pernyataan bahwa semua agama sama, apakah itu termasuk syirik akbar? Perlu dikembalikan kepada definisi syirik. Bahwasanya syirik itu adalah musawatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Itu definisi syirik akbar. Menyamakan ghairillah selain Allah, perhatikan makhluk, billah dengan Allah, dari yang rendah makhluk ditinggikan, disamakan dengan Allah. Jadi kalimat ulama detail dalam buat definisi, bukan musawatullahi bi ghairillah, bukan begitu. Tetapi disebut terlebih dahulu selain Allah, musawatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah yang tadinya rendah billah, sejajar dengan Allah, fi ma huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang jadi kekhususan Allah. Itulah syirik akbar. Kekhususan-kekhususan Allah itu apa saja? Rububiyah, ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sehingga syirik akbar ada yang kategori syirik dalam ar-rububiyah, ada yang al-uluhiyah, dalam al-uluhiyah maksudnya, dan ada yang dalam al-asma wa sifat. Adapun syirik kecil, definisinya adalah segala yang dilarang dalam syariat sedang dalam nas disebut sebagai disebut dengan nama syirik dan menjadi sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan akbar. Ini terlarang dalam dalil, bukan hanya terlarang, difonis syirik dalam dalil, kemudian apa? Menjadi sarana mengantarkan kepada syirik akbar. Itulah syirik kecil. Dan definisi syirik akbar ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal Dia menciptakanmu. Dengan demikian syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi khusus Allah. Jadi musyrik adalah orang yang memalingkan sesuatu yang menjadi khusus Allah kepada selain Allah. Itu musyrik. Orang yang memperuntukkan kekhususan Allah kepada selain Allah, itulah apa? Musyrik. Baik kekhususan itu dalam masalah ar-rububiyah, al-uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Adapun dosa yang lainnya yang setingkat syirik akbar, yaitu kufur akbar. Pelakunya dikatakan kafir. Kalau musyrik akbar, pelakunya dikatakan musyrik. Kalau kufur akbar, pelakunya dikatakan kafir. Siapakah mereka ini? Yaitu orang-orang kafir itu orang yang terdapat pada dirinya sesuatu yang mengkafirkan, yaitu membatalkan keimanan. Baik berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian cakupan kafir itu lebih luas daripada musyrik. Cakupan kufur akbar itu lebih luas daripada syirik akbar. Karena namanya kafir itu yang penting pada dirinya ada perkara yang menyebabkan batalnya keislaman seorang muslim, batalnya keimanan seorang muslim. Perkara-perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, perkara-perkara yang mengkafirkan pelakunya, baik itu berupa ucapan, pernah mengucapkan ucapan kekufuran, atau perbuatan, pernah sujud kepada patung misalnya, atau dan seterusnya. Berarti namanya kufur akbar bisa dengan syirik akbar, bisa tanpa syirik akbar. Berarti kufur akbar lebih luas. Seperti contohnya mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari, itu perkara yang kekufuran akbar. Tetapi tidak dikatakan musyrik pelakunya, cuman dia kafir setingkat dengan syirik akbar. Fonisnya yaitu dosa yang terbesar, yang kalau enggak bertobat akan kekal selamanya di neraka. Saya ulangi, kalau tidak bertobat kekal selamanya di neraka dan menggugurkan seluruh amal saleh yang sempat dilakukan oleh orang tersebut, misalnya dulunya dia seorang muslim. Membenci Al-Qur'an, mengingkari keharaman zina bukan syirik akbar. Membenci Allah bukan syirik akbar. Tetapi kufur akbar sama saja, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun yang setingkat syirik akbar dan kufur akbar yang lainnya lagi adalah nifaq akbar. Nifaq akbar, kemunafikan akbar, pelakunya dikatakan munafik, yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Dia pura-pura masuk agama Islam padahal dia enggak suka, padahal dia benci terhadap agama Islam. Sehingga orang yang mana kufur akbar itu paling luas, mencakup syirik dan nifaq akbar. Syirik akbar dan nifaq akbar. Setiap musyrik itu pastilah dia kafir. Namun tidak setiap kafir itu musyrik. Ini yang untuk yang akbar-akbar ya. Setiap orang munafik dengan nifaq akbar pastilah ya kafir kufur akbar. Namun tidak setiap orang kafir itu munafik yang akbar-akbar. Dari sini semoga sudah bisa terjawab pertanyaan, apakah menyamakan agama Islam dengan agama selainnya sama-sama baiknya, ini termasuk syirik atau bukan. Baik, pertanyaan yang berikutnya. pertanyaannya dibacakan. Ustaz, ada keluarga saya yang mengatakan bahwa mengapa belajar tauhid harus dibagi tiga sebagai metode. Kalau begitu, orang yang bertauhid rububiyah sudah dikatakan bertauhid. Nah, itu dulu pertanyaannya. Karena panjang pertanyaannya. Mengapa belajar tauhid harus dibagi tiga sebagai metode? Ya. Ikhwani wa akhwati billahi rahmani wa rahmatullah. Ulama membagi-bagi ilmu itu ada tujuannya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu nuqtatun katsarahal jahilun. Ilmu itu asalnya satu titik. Katsarahal jahilun, kemudian diperbanyak oleh al-jahilun. Siapa ini? Al-jahilun. Jahilun, saya dan Anda. Seperti itu. Jadi dulu ilmu itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada pencabangan disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, tauhidul asma wa sifat, disiplin ilmu waris, disiplin ilmu fikih muamalah, disiplin ilmu fikih hati, disiplin ilmu ini dan itu. Belum ada seperti itu. Ilmu mustalahul hadith, ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fiqhiyah, ilmu dan seterusnya. Belum ada. Tetapi kita harus yakin seyakin-yakinnya para sahabat, santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memutuskan atau berfatwa tentang satu permasalahan fikih, pastilah menggunakan ilmu fikih, pastilah menggunakan ilmu usul fikih. Kan memahami dari ayat, mengeluarkan darinya hukumnya, hukum yang terkandung dalamnya. Kan pakai ilmu itu. Pastilah menggunakan ilmu qawaidul fikhiyah, pastilah menggunakan ilmu, disiplin ilmu yang banyak dikenal di masyarakat sekarang ini, walaupun dulu tidak dinamakan secara tersendiri, tidak dikodifikasikan, tidak dikhususkan penamaannya. Gara-gara ada saya dan Anda, ilmu yang tadinya cuma satu titik, hanya Al-Quran dan Sunnah itu, kemudian dirinci ulang. Benar ini gara-gara ada saya dengan Anda. Coba kita disodorkan nih Al-Quran 30 juz. Nih Al-Hadith Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ribuan hadis. Nih, fahami sendiri rukun salat ada berapa, fahami sendiri dari situ. Kemudian apa, wajib salat ada berapa, syarat jual beli sahnya jual beli apa, kemudian rukun haji ada berapa, pahami sendiri, nih pahami sendiri. Baru mereksa derajat hadisnya sudah pusing tujuh keliling. Belum memahami faedah-faedahnya, belum memahami, baru belajar bahasa Arabnya saja enggak kelar-kelar di Mahat Mubarak. Muyasar aja enggak lulus-lulus misalnya. Ini. Kalau di hadapan kita cuma Al-Quran dan kitab-kitab hadis, suruh memahami sendiri apa definisi tauhidur rububiyah, pahami sendiri itu dari ayatnya, sudah jelas sekali. Jelas bagi para sahabat yang langsung dididik oleh guru terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ahli lugah, ahli bahasa Arab. Mereka adalah sebaik-baik umat dari seluruh umat para Rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling baik ilmunya dan paling baik amalannya. Ya faham mereka. Difahami dakwah itu hukumnya apa? Fardhu kifayah atau fardhu ain? Faham itu ayatnya jelas, itu hadisnya jelas. Jelas bagi yang jelas, yang punya ilmu. Fahami sabar ada berapa? Fahami Al-Fatihah itu mengucapkan, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu rukun atau wajib? Fahami sendiri dari itu, apa bedanya rukun dan wajib? Fahami sendiri dari cuman Al-Quran dan Al-Hadis. Gak mampu kita. Definisi syirik itu pahami sendiri dari itu. Oleh karena itu ulama membagi-bagi untuk memudahkan kita memahami al-Islam. Satu. Di antara tujuan ulama membagi-bagi juga atau mencetuskan sebuah pernyataan akidah, statement akidah, atau mencetuskan kaidah ini dan itu, di antara tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga akidah umat. Karena munculnya syubhat, munculnya serangan syubhat, rancuan keyakinan, munculnya aliran sesat, sehingga perlu dibuat pernyataan akidah ini dan itu, kaidah ini dan itu, disimpulkan dari dalil-dalilnya. Karena kalau disuruh umat memahami langsung dari dalilnya, kemudian menyimpulkan kaidah besar itu, gak mampu. Ulama yang bertugas untuk memudahkan itu. Ini loh kaidahnya, ini dalilnya. Enak kita itu tinggal menerima dan pelajari serta memahami dan mengamalkan kebenaran. Nah, dari dalil-dalilnya disimpulkan tauhid itu ada tiga, itu sama dengan kalau kita mendapatkan hadis. Yaitu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kurang lebihnya demikian. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat itu maksudnya bagaimana? Fahami sendiri itu. Nah, karena kita kebingungan, maksudnya adalah tidak sah sholat seseorang, sehingga dimasukkan apa? Ke dalam rukun sholat yang kalau sengaja ditinggalkan tidak sah. Jangankan sengaja ditinggalkan, membaca satu ayat saja dari Al-Fatihah kok salah sampai merubah makna, entah karena keliru mengucapkan apa tajwidnya, hurufnya, sehingga berubah maknanya, maka ini tidak sah. Tidak sah sholatnya. Maka fardhu ain kalian mengucapkan, belajar mengucapkan Al-Fatihah dengan benar, tidak sampai merubah maknanya. Karena kalau sampai kesalahan dalam membaca Al-Fatihah itu merubah makna dalam kitab-kitab fikih, dinyatakan tidak sah sholat seseorang. Sekarang apa bedanya membaca Al-Fatihah adalah rukun dari sholat dengan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Apa bedanya? Sama, esensinya sama, cuman ini lebih mudah bagi orang awam. Begitu. Rukun adalah, kan sebelum menyebutkan rukun sholat ada sekian, kan didefinisikan dulu rukun. Rukun adalah demikian, demikian, demikian. Konsekuensinya kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Misalnya seperti itu. Kan lebih mudah difahami. Oh ada tujuh, oh ada sekian, oh ada sekian. Mudah diingat-ingat. Daripada di hadapan kita, di saudara kita, ayat dan hadis. sudah suruh memahami sendiri, sulit. Lebih enak seperti itu, rukun definisinya ini, dalilnya ini. Kemudian ada sekian dalilnya ini satu persatu. Enak, dimudahkan oleh Allah lewat ijtihad para ulama di dalam menyimpulkan, mencetuskan, menyusun disiplin ilmu tertentu. Gitu. Jadi tujuan utamanya untuk memudahkan dan untuk menjaga akidah, ibadah, muamalah umat Islam ini agar tidak rusak. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, kalau begitu orang yang bertauhid rububiyah sudah dikatakan bertauhid. Orang yang bertauhid rububiyah sudah dikatakan bertauhid. Ini sudah dikatakan bertauhid rububiyah, dikatakan bertauhid. Mungkin maksudnya di sini adalah tidak usah bertauhid dengan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat sudah dikatakan dia seorang muslim. Mungkin maksudnya demikian. Tidaklah benar seperti ini. Karena ulama telah menjelaskan korelasi antara tiga macam tauhid. Bahwasanya persaksian seorang muslim asyhadu an la ilaha illallah yang merupakan rukun Islam pertama itu kan tauhidul uluhiyah. La ilaha illallah itu kan tauhidul uluhiyah. Makna yang langsung menunjukkan kan tauhidul uluhiyah. Tetapi ulama menjelaskan korelasinya dengan dua macam tauhid yang lainnya. Bahwasanya tauhidul uluhiyah itu mengandung tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat, menunjukkan keduanya. Artinya bukan berarti harus yang sah harus tauhidul uluhiyah saja. Karena di dalam la ilaha illallah mengandung tuntutan untuk tauhidur rububiyah, mengesakan Allah dalam rububiyahnya dan mengesakan Allah dalam nama serta sifatnya. Mengapa demikian? Karena enggak mungkin secara fitrah yang lurus dan akal yang sehat orang kok mau dengan sadar mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, hanya menyembah Allah saja. Tidak mau menyembah selainnya, antipati mempersembahkan satu saja macam ibadah kepada selain Allah. Gak mungkin orang seperti ini kecuali punya keyakinan bahwasanya tidak mungkin orang yang menyembah Allah saja tidak menyembah selainnya. Gak mungkin orang yang seperti ini kecuali punya keyakinan bahwasanya Allah memiliki khususan rububiyah, Allah memiliki khususan nama dan sifat, nama yang khusus dan sifat yang mulia. Dengan demikian, kalau hanya tauhidur rububiyah saja, ini tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam, bahkan kalau di dulunya dia kafir. Tidak memasukkan ke dalam agama Islam. Dan dalil yang menjadi dasar kesimpulan itu sangat jelas, insya Allah pada tempatnya, ya, mungkin di kitab Tauhid. Kalaulah pengakuan Allah adalah sang pencipta itu sudah cukup selamat, walaupun menyembah selain Allah. Kaum musyrikin Quraisy itu pada muslim semua. Padahal mereka diperangi oleh Rasulullah SAW gara-gara apa? Menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Bukan gara-gara tidak mengesakan dalam, tidak mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Tidak, mereka mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, masih diperangi oleh Rasulullah SAW. Itu menandakan mereka tidak dengan keyakinan tauhid rububiyah tidak menyebabkan masuk ke dalam agama Islam. Ya, sudah jam 2. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.